Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas bahasan yang baru, yakni tentang al-fi'lu, fi'il. Mu'alif di sini, mu'alif membagi dua fi'il ini menjadi fi'il thulati dan fi'il ruba'i. Ini sebelumnya, apa itu fi'il? Sebagaimana kita telah bahas, fi'il yaitu adalah kata kerja. Kata kerja ya, dia terikat dengan zaman ya, dengan waktu, baik itu lampau, madi, itu madi, fi'lul madi, yaitu kemudian sekarang dan akan datang, atau istiqbal, itu fi'lul mudhari. Ada juga fi'il amr, ini bermakna perintah ya. Kemudian di sini kita masuk ke pembagian yang mu'alif tulis di sini di dalam kitab Al-Kafi pada halaman 4. Ini ada fi'il sulasi dan fi'il ruba'i. Nah, apa itu fi'il sulasi? Fi'il sulasi adalah fi'il yang terbentuk dari 3 huruf yang membentuk. Contohnya adalah kataba, fataha, zahaba. Kemudian apa itu fi'il ruba'i? Itu fi'il yang terbentuk dari 4 huruf. Ini dahroja, zalzala, waswasa. Nah, dari fi'il thulasi dan fi'il ruba'i, di sini mu'alif juga membagi masing-masing ini 2. Yang pertama adalah fi'il thulasi yang mujarad, juga fi'il thulasi yang mazid. Mazidun fihi, ada tambahan di dalamnya. Kemudian ada fi'il ruba'i yang mujarrad. Ini mujarrad itu yang kosong. Ya, ada yang ruba'i dan mazid. Ruba'i yang mazid, yang ada tambahan di dalamnya. Contoh fi'il thulasi yang mujarrad. Ini kharaja, qata'a, ghafara. Nah, sedangkan ada fi'il thulasi yang mazid, ini ada akhraja, inqata'a, kemudian istaghfara. Nah, kemudian contoh fi'il ruba'i yang mujarrad, ini zalzala, dahraja, waswasa. Nah, sedangkan fi'il ruba'i yang mazid, ini tazalzala, tadahraja, tawaswasa. Nah, kita akan bahas. Yang pertama ada fi'il thulasi yang mujarrad. Ini fi'il yang asalnya memang dia kosong dari penambahan huruf. Sedangkan fi'il thulasi yang mazid, dia merupakan mujarrad. Pada asalnya dia mujarrad, tetapi dia ditambah ya, ditambah huruf. Contohnya akhraja, dia merupakan wazannya af'ala. Nah, tadi tapi asalnya adalah kharaja, dia ditambah alif ya, hamzah. Kemudian in qata'a, kemudian alif, dia asalnya qata'a tapi ditambah alif dan nun. Kemudian istaghfara, ini istaghfara adalah fi'il yang sulasi tapi tipenya mazid, yang ditambah, mazidun fihi, dia ditambah di dalamnya, itu alif, sin dan tak ya. Jadi di sini bisa dilihat istaghfara yang asalnya adalah ghafara. Sedangkan fi'il ruba'i yang mujarrad, contohnya ada zalzala, kemudian dahraja, kemudian waswasa. Nah, zalzala ini ditambah dengan huruf ta ya, jadi tazalzala. Kemudian dahraja ditambah huruf ta, jadi tadahraja. Kemudian waswasa ditambah huruf ta, jadi tawaswasa. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu al-muqabalah. Nah, penerimaan ya. Di sini ada, di dalam tabel ini, ada pembahasan tentang fi'il, al-wajnu dan al-mauzun. Nah, al-wazan itu adalah timbangan ya. wazan fa'ala. Contohnya fa'ala. Nah, fa'ala ini, nah, dia tersusun atas fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Fa'ala ini bisa di wazan fa'ala ini dikiaskan atau dia memiliki mauzun yang diwazankan dengan contohnya kataba. Nah, kataba ini adalah wazannya dari fa'ala. Nah, huruf kaf di sini adalah merupakan fa fi'il dari fa'ala. Nah, diumpamakan gitu ya, dikiaskan, dianalogikan. Sedangkan huruf ta merupakan dia adalah ain fi'il dari apa? Dari fa'ala. Kemudian ba, antum bisa menebak dia adalah lam fi'il dari fa'ala. Jadi la ini sama kan, jadi kata ba ini fa'ala. Jadi al-wajnu atau wazannya adalah fa'ala, sedangkan al-mauzun yang diwazani adalah kataba ya. Ya, terus bentuk yang kedua ini af'ala ya. Af'ala. Af'ala ini terdiri sama ya dari tiga unsur, itu fa'fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Sedangkan ada hamzah atau alif di sini, dia ziyadah, ini tambahan, wazan tambahan. Hamzah ini adalah hamzah ziyadah ya, hamzah tambahan. Af'ala ini adalah merupakan wazan dari akhraja. Akhraja ini wazannya adalah af'ala, sedangkan mauzun atau yang diwazaninya itu adalah akhraja. Kha merupakan fa'fi'il dari af'ala, af'ala. Sedangkan ra merupakan ain fi'il dari af'ala, dan jim merupakan lam fi'il dari af'ala. Nah, kemudian bentuk yang lain yaitu ifta'ala. Nah, di sisi sama dia terbentuk dari tiga unsur yaitu fa'fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ifta'ala merupakan wazan dari ijtama'a. Nah, jadi jim merupakan fa'fi'il dari ifta'ala, kemudian mim merupakan ain fi'il dari ifta'ala, kemudian ain merupakan lam fi'il dari lam dari wazan ifta'ala. Demikianlah pembahasan tentang fi'il yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini.